Mitra Bisnis, Kompas menulis, Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengindikasikan adanya penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30-40% dari total biaya sebesar 18 triliun per tahun di hampir semua instansi pemerintah. Modusnya antara lain, membuat laporan perjalanan fiktif, menggunakan tiket palsu, mengurangi jumlah hari dinas dan menggunakan moda transportasi berbeda dari yang dilaporkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi dan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda melihat temuan BPK ini? Ya, sangat menyedihkan. Ini kan pencurian berjamaah menggunakan APBD dan jumlahnya kan cukup masif, itu triliunan. Dan itu memang modusnya itu ya sudah seperti yang Anda sebutkan tadi, malah antara lain titip juga ada, orangnya nggak pergi, yang pergi satu orang atau dua orang, yang tapi bawa SPJ-nya banyak nanti di stempel-stempelin di sana. Segala macam modus, pergi satu hari dibilang misalnya beberapa hari dilebihin, ya jadi ada yang memang nggak pergi, itu semua bisa direkayasa. Sehingga ini sudah jadi modus yang berjalan masif dan sebetulnya sudah agak lama, beberapa tahun terakhir ini kayaknya itu memang sudah gila-gilaan gitu loh. Dan jumlahnya akan menaik terus. Kalau nggak ada satu tindakan yang tegas, keras, menghukum, ini akan jadi modus pencarian yang dianggap sudah paling mudah. Karena semua dokumen formalnya dapat dipenuhi. Etiket, VJ, distempel, tanda dia udah nyampe ke tempat perjalanannya gitu kan. Balik lagi ada gitu. Tapi sebetulnya nggak pergi gitu. Dan itu saya yakin sudah ada di semua lembaga. Tentu paling banyak di eksekutif dengan sendirinya ya. Karena memang itu eksekutif kan paling besar anggarannya untuk kepergian dibandingkan dengan lembaga yang lain. Tapi berikutnya sama merata. Lalu menurut Bapak, tindakan seperti apa yang harus dilakukan penegak hukum jika temuan ini terbukti benar? Iya. Sebetulnya ini kan kalau mau diambil tindakan terus terang aja hampir seluruh Indonesia, seluruh perkantor pemerintah itu semuanya begitu. Jadi selain upaya pencegahan tentu tetap ya ada deterrent effect yang diambil. Ya ambil aja itu beberapa agak petinggi-petinggi di beberapa tempat itu diambil untuk dilakukan pembuktian diusut sesuai dengan indikasi yang diberikan oleh BPK-BPK kan nulis gitu kan, sebetulnya itu sudah menemukan, cuman bahasa BPK biasanya seperti itu, ada indikasi ini, karena dia kan merasa bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim gitu, jadi dia pakai bahasa seperti itu. Tapi itu sebetulnya indikasinya biasanya sudah ketahuan gitu. Nah, mendasarkan diri kepada laporan itu diambillah di tiap-tiap tempat, supaya ada deterrent efeknya. Dan anggarannya itu, dan yang paling penting pencegahan pertama adalah anggaran itu dipotong aja, nggak usah tanggung-tanggung, potong 75%-nya, gitu. Berat gitu aja udah. Terus kerja dengan uang yang ada. Mungkin banyak kan juga jalan-jalan bohong aja. Kalau sudah ada internet, sudah hubungan, komunikasi, semua itu bisa mengatasi. Jadi jangan nanggung, jangan potong. Ini jangan hantam 75% potong. Dah, bagi itu silakan. Tahun depan begitu. Itu salah satu bentuk pencegahan. Gitu. Yang paling konkret, paling nyata. Jadi menyelamatkan uang negara. Tapi ini kalau standar naikin lagi, ya sudah pertanyaan terus. Semuanya ini untuk mengatasi itu tidak begitu susah. Ya, yang susah itu adalah karena ini memang semangatnya semangat korupsi beramai-ramai ya susah gitu loh. Bukan barang yang complicated, itu sederhana betul. Ya, modenya gampang, simple gitu ya. Untuk mengetahuinya juga mudah. Coba tinggal political will-nya ini mau dicegah apa enggak. Political will itu ditunjukkan dengan konkret seperti saya ulang-ulang katakan potong anggarannya secara drastis. Ya, jadi yang untuk bancaan untuk begitu pun kecil, kalau untuk bancaan kecil hanya dipakai untuk yang benar-benar perlu yang harus didatangi. Kalau enggak jadi enggak ada lagi jalan-jalan. Demikian politisi dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.